Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, jamaah salat maghrib yang saya muliakan, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan dari apa yang kita bahas dari kitab Riqaq min Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Yang terakhir kita sebutkan adalah masih di dalam bab Fadlu Al-Fakr, yaitu tentang keutamaan Al-Fakr ataupun kemiskinan, yang kita kemarin telah membacakan beberapa keterangan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala terkait beberapa keterangan dan anjuran dari para a'immah, para ulama sunnah, terkait dengan apa-apa yang berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi urusan dunia ini. Karena mungkin ada sebagian orang memahami bahwasanya kita dianjurkan untuk bersikap zuhud, bersikap wara', untuk kemudian tidak rakus terhadap kehidupan dunia. Apakah kemudian melazimkan di sana untuk kemudian kita dalam kondisi misalnya kita diberikan ujian berupa kemiskinan, kemudian kita menerima kondisi tersebut tanpa kemudian kita berusaha mencari nafkah, mencari rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang halal? Maka tentunya tidak. Tentunya sebagaimana keterangan yang telah kita baca, bahwasanya di antara para ulama telah menjelaskan bahwasanya konsekuensi kita hidup di dunia ini, walaupun kita dalam keadaan sebagai seorang yang zuhud, dalam keadaan seorang yang wara' terhadap kehidupan dunia, yang artinya kita tidak rakus dengan kehidupan dunia, tidaklah kemudian menafikan untuk kemudian seorang mencari nafkah, bekerja, mencari rizki dengan cara yang halal. Bahkan justru keberadaan seorang yang menunggu dari apa yang ada di sisi manusia, atau bahkan lebih dari itu, dia justru mengharapkan dan meminta dari sisi manusia, maka sesungguhnya perkara tersebut adalah sesuatu yang tercela. Berbeda dengan seorang yang menjaga kehormatannya dengan cara mencari nafkah, mencari rizki dengan cara yang halal, maka itu adalah bagian upaya dia menjaga kehormatannya. Dan perkara ini tidaklah menafikan, tidaklah meniadakan keberadaan dia ketika dia bersikap zuhud terhadap dunia ini, bersikap wara' terhadap dunia ini, tidak rakus, tidak tamak terhadap dunia. Bagaimana kita lihat mereka, para sahabat atau sebagian para sahabat, yang diantara mereka adalah dikenal dengan orang-orang yang kaya, dikenal dengan orang-orang yang kaya. Akan tetapi keberadaan mereka dengan kekayaan mereka tersebut tidaklah kemudian mereka semata-mata mengumpulkan atau menumpuk-numpuk harta dan tanpa kemudian menengok kepada akhirat sama sekali. Bahkan kehidupan mereka penuh dengan tujuan semata-mata untuk akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaan mereka yang kaya seperti sahabat Utsman bin Affan dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Demikian juga para sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan bagaimana keberadaan beliau yang dikenal sebagai seorang yang kaya, ya. Tetapi keberadaan mereka adalah orang-orang yang zahidin, orang-orang yang wari'in, orang-orang yang zuhud terhadap kehidupan dunia, dan orang-orang yang wara'. Mereka tidak tamak, tidak rakus terhadap kehidupan dunia. Harta yang mereka miliki semata-mata itu untuk menopang kehidupan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk tujuan akhirat. Maka ini adalah pelajaran yang sangat penting, bahwasanya keberadaan seorang yang kaya tidaklah menghalangi dirinya untuk bersikap zuhud. Walaupun pada dasarnya zuhud yang sebenarnya adalah bukan dalam bentuk dia memakai pakaian yang compang-camping, atau memakai pakaian yang lusuh, atau menampakkan kepada manusia sebagai seorang yang miskin atau orang yang tidak mampu. Bukanlah demikian zuhud yang sebenarnya. Seorang yang zuhud yang sebenarnya justru dia adalah orang yang tidak meminta-minta kepada manusia. Bahkan sebagaimana telah kita sebutkan bagaimana sifat mereka para sahabat yang disebutkan di dalam Al-Quran, sampai-sampai orang-orang menyangka bahwasanya mereka adalah orang yang berkecukupan, orang-orang yang kaya, padahal mereka adalah orang yang miskin. Sebagian para sahabat yang miskin itu, ya, dianggap oleh orang yang lainnya, dianggap oleh saudara yang lainnya, dianggap sebagai orang-orang yang kaya. Yasabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf la yas'alunan nasa ilhafa. Orang yang enggak tahu tentang keberadaan mereka menganggap mereka adalah orang-orang yang kecukupan, orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena mereka bukan orang-orang yang kemudian menampakkan kelusuhan, menampakkan kecombang-campingan pakaian mereka. Tidak kemudian meminta-minta kepada manusia, tidak suka mengeluh tentang keberadaan mereka dari kesulitan, dari kefakiran. Ya. Mereka orang yang senantiasa menjaga kehormatan mereka, minat ta'afuf. Mereka berupaya dengan hal tersebut adalah menjaga kehormatan diri-diri mereka tersebut. Mereka disangka sebagai orang-orang yang kaya, kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menjaga kehormatan mereka. La yas'alunan nasa ilhafa. Dan mereka tidak memiliki sifat suka minta-minta kepada manusia dengan cara merengek-rengek, ya. Bukan demikian keadaannya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang benar-benar sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang istiqamah dan sabar di atas apa yang mereka dapatkan tersebut. Bahkan mereka kemudian tidak menampakkan dari apa yang mereka dapatkan dari musibah-musibah tadi. Bagaimana yang telah kita baca dari beberapa hadis yang sebelumnya, kisah Abu Hurairah yang beliau dalam keadaan lapar yang sangat, tetapi beliau toh ketika bertemu dengan sebagian para sahabat, ketemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Umar, bahkan demikian juga ketika bertemu dengan Rasulullah, tidak langsung menampakkan bahwasanya beliau adalah seorang yang dalam keadaan lapar, dalam keadaan yang kesulitan. Walaupun dalam kisah tersebut kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, karena kenapa? Karena beliau tahu keberadaan Abu Hurairah yang beliau dalam keadaan yang lapar yang sangat, sampai beliau mengganjal dengan batu perut beliau. Tetapi tidaklah sifat mereka, walaupun mereka ada ditimpa dengan kemiskinan, dengan kefakiran, bukanlah orang yang menampakkan kefakiran tersebut di hadapan manusia. Sungguh sangat kita sayangkan sebagian manusia justru mengharapkan dari belas kasihan dari manusia agar diberikan bantuan, agar diberikan harta di sisi manusia. Dia berlagak sebagai seorang yang miskin dengan pakaian yang compang-camping, dengan pakaian yang lusuh. Kalau kita katakan bahwasanya memang benar dia dalam keadaan seorang yang demikian keadaannya, maka ketika dia tidak dalam keadaan darurat, tidak dalam keadaan terdesak, maka tidaklah dibenarkan dia kemudian meminta-minta kepada manusia. Terlebih sebagian mereka menggunakan ini sebagai bisnis, ya. Mereka menampakkan diri mereka sebagai seorang yang miskin, tetapi hakikatnya mereka adalah orang-orang yang menggunakan itu sebagai mata pencaharian. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka demikian juga sangat kita sayangkan sebagian kaum muslimin terbiasa dengan perkara-perkara yang seperti ini. Suka untuk kemudian berkeluh kesah, meminta kepada orang lain dengan cara yang tidak darurat, dengan cara yang tidak terdesak. Bukan karena terdesak, tapi urusannya karena kebiasaan dia sedikit-sedikit minta kepada saudaranya, minta kepada orang lain, minta agar diberikan belas kasihan dan sebagainya. Dari perkara-perkara yang hakikatnya perkara tersebut tidak menunjukkan bahwasanya dia menjaga kehormatannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana nasihat dari Al-Imam Ahmad yang sebagaimana telah kita baca pada Sabtu kemarin? Al-Imam Ahmad ketika ditanya tentang permasalahan ini, bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia, padahal beliau adalah orang yang dikenal dengan kezuhudan, beliau adalah dikenal dengan kewaraan, tetapi beliau toh demikian. Bagaimana nasihat beliau terhadap orang yang meminta nasihat terkait dengan urusan yang seperti ini? Beliau mengatakan, ilzami suq, lazimi pasar-pasar kalian. Artinya bahwasanya bukan berarti beliau memerintahkan kita sibuk dengan dunia, tidak. Tetapi menunjukkan bahwasanya dinasihatkan kepada orang tersebut untuk kemudian mencari nafkah dengan cara yang halal. Bukan kemudian menunggu dari apa yang diberikan oleh manusia, tidak. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahkan beliau dengan tegas apa yang sebagaimana telah kita sebutkan kemarin, bahwasanya hendaklah manusia itu kembali seluruhnya untuk bertawakal kepada Allah dan mereka berupaya membiasakan diri untuk mencari nafkah. Beliau menyebutkan dengan tawakal yang pertama kali, kemudian apa? Dengan nasihat untuk mencari nafkah. Karena ini adalah bagian dari ikhtiar, dan ikhtiar mengambil asbab adalah perkara yang wajib. Berikhtiar atau mengambil sebab adalah perkara yang wajib dan tidak menafikan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebagaimana seorang mengatakan, "Loh, saya tawakal kepada Allah, yang penting kita bertakwa, nanti kan harta datang sendiri." Tapi dia ongkang-ongkang di rumahnya, menunggu apa yang datang dari manusia. Tidak demikian wahai saudaraku kaum muslimin. Bagaimana kita lihat burung saja yang mereka pergi pada pagi hari berusaha untuk keluar, mencari nafkah, mencari rezeki yang halal. Dalam keadaan kosong perutnya, tetapi pulang dalam keadaan penuh paruhnya, dalam keadaan penuh, ya, apa yang ada pada dirinya, dalam keadaan kenyang, berangkat dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang, menunjukkan usaha dia untuk keluar itu menunjukkan bagian dari ikhtiar, bagian dari mencari sebab. Ini burung, bagaimana dengan kita manusia yang berakal? Kenapa kita justru menunggu dari apa yang ada di sisi manusia? Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka benarlah kalau kita katakan dan kita yakin dengan seyakin-yakinnya apa yang disebutkan oleh Allah, bahwasanya ketakwaan itu adalah sebagai sebab Allah bukakan kepadanya pintu-pintu rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, solusi yang terbaik, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Tetapi ayat ini bukan berarti menafikan upaya seorang untuk berusaha mencari sebab, mengambil asbab, berikhtiar. Tidak. Karena sesungguhnya tawakal tidaklah menafikan seorang untuk berikhtiar mencari sebab atau mengambil asbab agar menyampaikan kepada apa yang dia harapkan. Yang tercela adalah ketika seorang semata-mata untuk mencari dunia tersebut, semata-mata dia bekerja, tidak ada niatan sama sekali dalam rangka itu semuanya, menjalankan perintah Allah, menegakkan perintah Allah, menunaikan apa yang wajib kepadanya atau yang diwajibkan kepadanya, dari memberikan nafkah kepada keluarganya, atau tidak ada niatan sedikit pun itu semuanya untuk mendukung dia dalam beribadah kepada Allah, tetapi semata-mata itu tujuannya untuk dunia dan dunia. Inilah yang dicela. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya kita menempatkan sesuatu pada porsinya. Jangan sampai kemudian kita ghulu, la ifrat wa la tafrit, tidak kita berlebihan mengatakan bahwasanya enggak usah bekerja, ya. Yang penting kita bertawakal, kita beribadah kepada Allah, nanti rezeki itu datang sendiri. Menunggu apa yang ada di sisi manusia, walaupun dengan alasan nanti Allah akan berikan rezeki tersebut melalui tangan manusia. Tidak demikian. Demikian juga la tafrit, tidak meremehkan. Yang artinya bahwasanya kita bekerja dan bekerja tapi tanpa kemudian didasari rasa takwa. Kita bekerja mencari nafkah, kita menerjang jalan-jalan keharaman. Kita tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Yang penting bisa mengenyangkan perut kita. Na'udzubillah, tidak demikian wahai saudaraku. kita tentunya tetap berada di tengah-tengah. Dan kita semuanya dalam posisi seperti ini bertawakal kepada Allah dan tetap berusaha. Dan jadikan apa yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini dalam rangka bekal untuk akhirat. Dalam rangka untuk menegakkan tubuh kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena orang-orang yang tujuannya semata-mata dunia, maka tidak akan dia mendapatkan apa-apa kelak di akhirat, na'udzubillah, kecuali api neraka. Mangkana yuridul hayatad dunya wazinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wahum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya, maka kami akan penuhi apa yang dia inginkan tersebut, dan kami tidak mengurangi sedikit pun apa yang mereka usahakan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Bagaimana kesudahan mereka? Mereka adalah orang-orang yang kelak tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kelak, kecuali api neraka. Na'udzubillah. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu yaksibun. Dan terhapus apa-apa yang mereka upayakan tadi, sia-sia belaka. Ya. Dan sia-sia apa yang telah mereka usahakan tadi, enggak ada manfaatnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya ini adalah perkara yang penting di dalam menyikapi perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan dunia ini. Sehingga kita tidak la ifrad wa la tafrid, tetapi kita dalam keadaan tengah-tengah menyikapi perkara yang seperti ini, tetap kita bertawakal kepada Allah, tetapi tidaklah menafikan untuk kemudian mengambil sebab ikhtiar di dalam rangka mendapatkan rezeki yang halal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin sebagaimana yang telah kita sebutkan juga apa yang dinukil dari Al-Imam Ahmad, bahkan beliau mengatakan wa man qala bi tarkit takassub fahuwa ahmad, dan barang siapa yang berkata, mengatakan atau berpendapat untuk seorang itu boleh meninggalkan bekerja, artinya tidak bekerja ya, padahal dia adalah seorang yang butuh terhadap kehidupan dunia dalam rangka untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dan yang semisalnya, maka barang siapa yang berpendapat bahwasanya seorang itu meninggalkan untuk mencari nafkah, fahuwa ahmad, maka dia adalah seorang yang dungu, atau maaf-maaf saja, seorang yang tolol ya. Dungu adalah orang yang sangat atau di bawah dari keberadaan seorang yang bodoh. Na'udzubillah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perkataan Al-Imam Ahmad. Demikian juga dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, wa qala aidan, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, man jalasa wa lam yahtarif da'athu nafsuhu ila ma fi aidin nas wa asnada an Umar kasbun fihi ba'du syai' khairun minal hajati ilan nas. Berkata Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan, barang siapa yang duduk dan dia tidak berupaya untuk kemudian bekerja, tidak mencari nafkah, da'athu nafsuhu ila ma fi aidin nas, maka dia akan diuji dengan apa? Bahwasanya jiwanya itu akan mengajak dirinya untuk kemudian mengharapkan apa-apa yang ada di sisi manusia. Dia hanya ongkang-ongkang di rumahnya, duduk-duduk di rumahnya, atau dengan alasan wah nanti kalau bekerja menyibukkan dari beribadah kepada Allah. Ya. Berbeda kalau seorang dia memiliki ya usaha ya yang kemudian dijalankan oleh manusia, misalnya dijalankan oleh saudaranya, kemudian dia bertafaruk, berkonsentrasi untuk belajar menuntut ilmu, ya rihlah kepada para ulama, duduk di pondok pesantren atau di tempat-tempat belajar yang diajarkan di dalamnya Al-Quran was Sunnah, ya. Tetapi dalam keadaan dia memiliki pegangan, ya, ada usaha atau mungkin dia memiliki beberapa atau memiliki harta yang dia bisa menopang kegiatan dia tersebut, selama hal tersebut tidak melalaikan keluarganya dan yang semisalnya, maka yang seperti itu masih dibolehkan. Tetapi kalau dalam keadaan dia sama sekali tidak memiliki yang demikian, kemudian dia dengan alasan hal tersebut yaitu bekerja tadi akan bisa melalaikan dia dari beribadah, kemudian dia meninggalkan untuk mencari rezeki, mencari nafkah, maka yang seperti ini akan diuji dia dengan apa? Dia akan diseret oleh jiwanya untuk senantiasa mengharapkan apa-apa yang ada di tangan manusia. Disebutkan secara bersambung dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan kasbun fihi ba'du syai' khairun minal hajati ilan nas. Upaya mencari nafkah yang di dalamnya itu kemudian seorang mendapatkan sedikit dari bagian dari dunia ini, itu adalah lebih baik daripada seorang mengharapkan apa-apa yang ada di sisi manusia. Subhanallah, ini diucapkan oleh Umar bin Khattab, sahabat yang mulia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sebagian apa yang diucapkan oleh mereka para a'immatus salaf, yang mereka dikenal dengan kezuhudan mereka, kewaraan mereka. Tetapi toh demikian, tidaklah mereka kemudian menampakkan keberadaan mereka yang seolah-olah adalah orang yang miskin, orang yang fakir. Bahkan keberadaan mereka tidak lepas dari usaha untuk mencari nafkah juga, sesuai dengan kemampuan masing-masing di antara mereka. Mereka tetap menganjurkan seorang untuk kemudian bekerja mencari nafkah tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam bab ini. Kemudian setelah itu beliau membawakan beberapa hadis terkait tentang keutamaan al-faqr, tentang keutamaan kemiskinan. Kenapa kita membicarakan lebih dalam terkait apa-apa atau lebih luas terkait dengan apa-apa yang berkait dengan kemiskinan, berbeda ketika kita berbicara tentang apa-apa yang berkaitan dengan kekayaan? Karena perkara ini adalah perkara yang sebagian manusia menganggap itu adalah sebagai perkara yang dianggap rendah di sisi manusia, terkhusus orang-orang miskin. Orang-orang miskin di hadapan manusia, sebagian mereka dianggap sepele, dianggap atau dilihat dengan sesuatu yang rendah, dilihat dengan sebelah mata. Ya. Mereka tidak dipedulikan di sisi manusia. Tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang hakikatnya ketika mereka bertakwa kepada Allah, mereka memiliki keutamaan yang besar. Maka di dalam bab ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, beliau kemudian menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan perkara ini. Dan akan kita baca sebagiannya sebagai pengingat bagi kita tentang apa yang berkaitan dengan kefakiran ini. Karena keberadaan seorang yang miskin atau kemiskinan itu sendiri merupakan perkara yang menjadi ujian yang besar bagi seorang hamba. Sampai-sampai sebagian manusia mungkin tidak sabar dengan apa yang mereka dapatkan dari kemiskinan tersebut, akhirnya dia pun mencari jalan pintas. Demikian juga keberadaan orang kaya ketika melihat orang-orang yang miskin, berapa banyak diuji keberadaan mereka kemudian sombong kepada orang-orang miskin, padahal keutamaan yang besar yang ada pada sisi mereka. Di antaranya disebutkan di dalam bab ini, dalam bab Fadlul Faqr ini, oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bahwasanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi beliau mengatakan, marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki melewati Rasulullah, melewati atau lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin indahu jalis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang sahabat yang duduk di samping beliau, kemudian beliau mengatakan, ma ra'yuka fi hadha? Apa pendapatmu tentang orang tadi? Orang yang tadi lewat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut adalah seorang yang miskin, orang yang fakir. Kemudian seorang yang ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dimintai pendapatnya tadi, dia mengatakan, faqala rajulun min asrafin nas. Nah, atau sebelumnya adalah yang lewat yang pertama kali adalah seorang yang dikenal dengan kekayaannya, ya, dikenal dengan kekayaannya. Nah, jadi urutannya adalah orang tersebut orang yang pertama adalah orang yang kaya yang lewat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa pendapatmu tentang orang tersebut? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang kaya yang barusan lewat tadi?" Kemudian beliau atau orang tadi mengatakan, Rajulun min asyrafin nas. Dia itu ya Rasul adalah seorang yang paling mulia di kalangan manusia. Di antara orang yang paling mulia di kalangan manusia. Kenapa? Karena kekayaan yang ada pada dirinya. Hadza wallahi hariyun in khataba ayyunkah wa in syafa'a ayyushaffa. Orang ini demi Allah, kalau seandainya dia melamar seorang wanita, maka akan mudah dia untuk dinikahkan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dikenal dengan kekayaannya, orang yang mulia. Ya. Kalau dia meminta rekomendasi, meminta syafaat, maka dia pun akan mudah untuk diberikan rekomendasi, diberikan syafaat. Kenapa? Karena dia adalah orang yang kaya. Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi mengatakan, kemudian Rasulullah terdiam. Setelah mendengar dari jawaban orang tadi, ketika dimintai pendapatnya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang tadi lewat di hadapanku? Kemudian setelah itu Rasulullah diam, kemudian thumma marra rajulun akhar. Kemudian lewat seorang laki-laki yang lain, ya. Laki-laki yang kedua. Laki-laki ini adalah dikenal dengan seorang yang fakir, seorang yang miskin. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'yuka fi hada. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada seorang yang tadi beliau tanya, ma ra'yuka fi hada? Apa pendapatmu kalau orang yang seperti ini keadaannya? Faqala ya Rasulullah hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Kemudian orang tadi mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah seorang laki-laki dari kalangan fuqara, dari kalangan kaum muslimin, orang-orang yang termasuk dari kalangan orang-orang miskin, orang-orang fakir. Hadza hariyun in khataba alla yunkah. Orang yang seperti ini keadaannya, kalau dia mengkhitbah seorang wanita, melamar seorang wanita, sulit untuk kemudian dinikahkan, karena sebagian orang mungkin menganggap, wah ini orang miskin kok ngelamar, ya. Akhirnya ditolak karena kemiskinannya. Bisa jadi karena apa? Disepelekan, dilihat dengan sebelah mata. Wa in syafa'a alla yushaffa. Kalau dia meminta syafaat, meminta pertolongan atau meminta rekomendasi, maka dia sulit untuk kemudian diberikan syafaat. Kenapa? Karena dia tidak dikenal. Ya, orang-orang yang tidak dikenal. Kenapa? Karena dia adalah orang yang fakir, orang yang bisa dikatakan dilihat oleh manusia sebagai seorang yang tidak mulia di sisi manusia karena kekayaannya. Ya. Bisa jadi orang menyepelekan keberadaan dia. Wa in qala alla yusma' liqaulih. Kalau toh kita mengatakan kepada dirinya, kalau toh dia mengatakan sesuatu, ya, seorang yang fakir tadi mengucapkan atau berpendapat atau mengatakan sesuatu kepada seseorang, bisa jadi tidak didengar pendapatnya, bisa jadi tidak didengar ucapannya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Sesungguhnya orang yang miskin tadi yang kedua ini itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan yang besar pada mereka, para fuqara, para masakin, orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Walaupun mereka direndahkan, mungkin dilihat oleh manusia sebagai seorang yang rendah, sebagai golongan yang rendah di sisi manusia, bukan sebagai orang yang mulia, tetapi mereka, keberadaan mereka karena ketakwaan yang ada pada mereka, keberadaan mereka adalah lebih baik daripada dunia dan yang seisinya. Subhanallah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebelum kita menutup dari bab ini terkait dengan bab fadlul fakr, maka kita akan menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan orang miskin. Yang ini adalah sebagai pengingat bagi kita semuanya, agar kita senantiasa ingat dengan keberadaan dan keutamaan mereka. Bahkan Allah memberikan keutamaan-keutamaan yang besar. Walaupun rincian terkait dengan keutamaan orang yang kaya dan miskin telah kita lalui bersama. Tetapi kenapa kita lebih tekankan tentang permasalahan ini? Karena berapa banyak dari saudara-saudara kita, para fuqara, para masakin, tidak dilihat oleh manusia, tidak dihormati di sisi manusia, dianggap sebagai orang yang golongan kedua atau yang semisalnya. Bukan orang-orang yang dianggap di sisi manusia dengan keberadaan mereka sebagai seorang yang fakir, seorang yang miskin. Maka Di antara keutamaan-keutamaan mereka yang ini sebagai pengingat bagi kita semuanya agar kita tidak meremehkan mereka. Di antaranya yang pertama adalah bahwasanya penghuni surga adalah kebanyakannya adalah mereka dari kalangan para fuqara, para masakin. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Harith Al-Harith bin Wahab, sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Harith bin Wahab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, ketahuilah, maukah aku beritahu kalian siapakah penduduk surga itu? Siapakah penduduk al-jannah itu? Kullu dha'ifin mutada'af. Mereka itu adalah setiap orang yang lemah. Setiap orang yang lemah, mutada'af. Apa yang dimaksud dengan mutada'af? Adalah seorang yang dianggap lemah di sisi manusia. Karena kefakiran atau kemiskinan atau kelemahan yang ada pada mereka itu diremehkan. Sehingga selain dia adalah seorang yang lemah, dia adalah seorang yang mutada'af, seorang yang diremehkan di sisi manusia. Ini adalah penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Lau aqsama 'alallahi al-abarrahu. Kalau seandainya mereka bersumpah atas nama Allah, yaitu orang-orang miskin, orang-orang yang lemah tadi, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, la abarrahu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan sumpah mereka. Subhanallah. Keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang penduduk api neraka, ala ukhbirukum bi ahli nar. Kullu utullin jawadin mustakbir. Maukah aku beritahu pada kalian siapakah penduduk api neraka? Siapakah ahli an-nar? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu utullin jawadin mustakbir. Setiap orang yang mereka itu adalah memiliki sifat keras. Karena mereka memiliki sifat kesombongan yang ada pada dirinya. Dia adalah seorang yang kikir dan suka menumpuk-numpuk harta. Mustakbir, dan sifat mereka adalah seorang yang sombong. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui, seorang yang disifati sombong itu bisa jadi kesombongan dia adalah karena dia meremehkan manusia, atau kesombongan di dirinya karena dia menolak kebenaran. Maka dikatakan oleh para ulama, al-kibru imma al-kibru. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda terkait dengan apa yang dinamakan dengan kesombongan. Beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun nas, yaitu dia menolak kebenaran yang datang kepadanya, ditunjukkan kepadanya dalil dari Al-Qur'an was sunnah. Ini loh Pak, dalilnya dari Al-Qur'an was sunnah tentang keharaman perkara tadi, bahwasanya perkara ini adalah perkara yang sunnah, ini dalilnya. Tapi dia menolak, wah enggak mau, ini sudah turun temurun saya melakukan yang seperti ini misalnya. Dia sombong, menolak kebenaran. Atau wa ghamtun nas, dia meremehkan manusia, menganggap manusia itu adalah seseorang yang remeh, sesuatu yang sepele. Ya, dia menganggap dirinya adalah sebagai seorang yang mulia. Ini adalah seorang yang sombong. Imma, bisa jadi dia adalah seorang yang menolak kebenaran ataupun meremehkan manusia. Ini yang pertama. Di antara keutamaan mereka orang-orang yang miskin adalah termasuk kebanyakan penduduk enam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ini. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Imran ibn Husain. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ittala'tu fil jannati fara'aitu akthar ahliha al-fuqara. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Imran ibn Husain, aku melihat kepada surga, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya. Faraaitu aktsara ahliha al-fuqara, dan aku melihat mayoritas penduduk surga itu adalah siapa? Al-fuqara, dari kalangan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Wa tala'tu finnari faraaitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku melihat dalam api neraka, dan aku melihat mayoritas penduduk api neraka tersebut adalah para wanita. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini adalah semakna dengan apa yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Harith Al-Harith Ibn Wahab. Hanya saja di sana ada tambahan bahwasanya mayoritas penduduk api neraka adalah kaum wanita. Ini sebagai nasihat bagi kita semuanya, terkhusus kaum wanita, untuk menjadilah mereka sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah yang berikutnya, bahwasanya orang miskin itu adalah mendahului orang kaya dalam hal apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki ketika masuk surga. Itu orang miskin mendahului orang kaya masuk surga. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dan Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul fuqara au yadkhulu fuqaraul mu'minin al jannata qabla al aghnia bi nisfi yaumin bi khamsi mi'ati amin. Orang yang beriman dari kalangan orang-orang miskin. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang miskin tetapi dari kalangan orang-orang yang beriman, menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang miskin akan masuk ke dalam surga sebelum orang-orang yang kaya, dengan jarak atau lebih dahulu ya daripada orang-orang yang kaya, dengan jarak setengah hari di akhirat. Berapa setengah hari? Disebutkan dalam hadis tersebut, khamsi mi'ati amin, 500 tahun. Setengah hari di akhirat itu semisal dengan 500 tahun yang ada di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana satu hari di akhirat ya, tidak sama dengan satu hari di dunia. Satu hari di akhirat adalah senilai dengan 1000 tahun. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 47, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Dan sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah hitungannya seperti 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan mereka para fuqara dari kalangan kaum mukminin, orang-orang yang beriman, masuk surga lebih dahulu dengan jarak setengah hari yang jaraknya 500 tahun, mendahului mereka orang-orang yang kaya. Maka janganlah kita kemudian meremehkan mereka, para fuqara, orang-orang yang miskin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun terkait dengan permasalahan ini, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwasanya yang dimaksud dengan perkara ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, ya, bahwasanya keberadaan orang yang kaya pun memiliki keutamaan di sana. Sehingga di sana masing-masing mereka memiliki keutamaan ketika sama-sama mereka adalah sebagai seorang yang bertakwa, seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi keberadaan mereka, kata Syekh Ibnu Taimin, ya, seorang yang fuqara tadi ketika sama-sama dalam keadaan takwa, dalam keadaan imannya, dalam keadaan takwanya mereka sama, maka yang masuk terlebih dahulu adalah mereka para fuqara dari kalangan orang-orang yang beriman. Tetapi pada akhirnya ketika orang-orang yang kaya dari kalangan orang yang beriman, kalangan orang-orang yang bertakwa tadi, kemudian masuk, maka tentunya mereka nanti disesuaikan posisi mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam derajat-derajat sesuai dengan amalan yang mereka kerjakan di dunia. Bisa jadi seorang yang memiliki keutamaan dengan hartanya, bisa jadi mereka ditempatkan oleh Allah dalam derajat sesuai dengan amal soleh yang ada pada mereka. Dan derajat di surga itu adalah berderajat-derajat. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, mi'at darajah, 100 derajat. Sehingga tentunya walaupun para fuqara mereka sudah terlebih dahulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang kaya dari kalangan orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, yang mereka memiliki kelebihan dari hartanya dengan infak, dengan sedekah, dengan harta yang mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka bisa jadi menempati posisi yang lebih tinggi dari orang-orang yang miskin tadi. Tentunya itu semuanya kembali kepada amal soleh yang ada pada mereka satu dengan yang lainnya, yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Allah Maha adil untuk menempatkan posisi-posisi mereka. Tetapi tetap keberadaan seorang yang miskin dari kalangan orang-orang yang beriman adalah masuk surga dalam posisi yang pertama. Tetapi pada akhirnya bisa jadi ada keutamaan yang dimiliki oleh orang yang kaya tadi, kemudian Allah tempatkan dalam posisi, karena dalam posisi yang lebih tinggi dari orang yang miskin tadi dengan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Dan ini adalah merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan kali ini, di antara keutamaan orang miskin, walaupun tidak menutup kemungkinan ada keutamaan yang lain yang banyak dari apa yang berkaitan dengan mereka, dan ini adalah perkara yang penting yang kita perlu kemudian kita ingat perkara tersebut, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya adalah dengan sebab doanya orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tungsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum?" Tidakkah atau ketahuilah bahwasanya kalian itu ditolong, atau dalam riwayat yang lain disebutkan innamatungsaruna, sesungguhnya kalian hanyalah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala atas musuh-musuh kalian. Demikian juga Allah memberikan rizki kepada kalian, tidak lain disebabkan karena bidu'afaikum, disebabkan karena orang-orang yang lemah di antara kalian, orang-orang yang miskin di antara kalian. Ini adalah merupakan keutamaan yang besar. Jangan sampai kemudian kita meremehkan mereka. Maka marilah kita memberikan yang terbaik bagi mereka, berbuat baik kepada mereka, orang-orang yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi kita sebenarnya. Tidaklah kita ditolong oleh Allah, tidaklah kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena sebab orang-orang yang lemah di antara kita, dengan doa-doa mereka yang ikhlas, yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini juga disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih An-Nasa'i, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim." Sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah dari umat ini, dengan doa-doa mereka, dengan salat-salat mereka, dan keikhlasan-keikhlasan mereka. Subhanallah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah merupakan keutamaan yang besar yang ada pada mereka, sehingga kita jangan sampai kemudian meremehkan keberadaan mereka. Walaupun mungkin manusia menganggap remeh, tetapi mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, dengan ketakwaan yang ada pada mereka. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.